pada sesuatu yang tidak baik, maka disuruh untuk dibatalkan. Jangan jadikan nama Allah sebagai penghalang untuk berbuat baik. Tapi kalau mengilah, berbuat baik atau berbuat jelek, harus ditepati atau harus dibatalkan? Ikhwani fiddin a'azakumullah, karena kadang-kadang suami menghukum istrinya karena nusyuz, karena pelanggaran-pelanggaran syariat, atau ketidaktaatan istri misalnya, atau pelanggaran-pelanggaran dari perintah suami, maka kadang-kadang dia menegurnya dengan sekian tahapan. Dengan teguran dengan lisannya, dengan hukuman, dengan pukulan, sampai wahjuruhunna fil madaji', kata Allah. Dihajar mereka, para istri tadi, tidak didatangi ranjang-ranjang mereka. Wahjuruhunna fil madaji', disebutkan dalam Al-Quran, di dalam ayat lain. Berarti kadang itu adalah suatu pendidikan, tetapi kadang berlebihan. Maka berarti ada batasan kapan wajar, kapan tidak wajar. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayatnya untuk menetapkan ketentuannya, yaitu 4 bulan, tidak boleh lebih. Maka Allah katakan di sini, lilladzina yuluna min nisaihim tarabbusu 4 ashhur. Siapa yang mengila istrinya, hendaklah dia menunggu 4 bulan. Kalau lebih, sudah pelanggaran. Batalkan sumpahmu. Atau ceraikan. Batalkan sumpahmu berarti engkau harus menghentikan hukumanmu untuk tidak menyentuh istrimu. Inilah makna fa'u. Kalau dia mau kembali, ini kembali memperlakukan istrinya sebagai istri, kembali mendatangi istrinya, maka fa innallaha ghafurur rahim, maka Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tetapi kalau tidak, terus dia tidak mau mendatangi istrinya lebih dari 4 bulan, maka ceraikan saja. Berarti engkau memang tidak suka dengan istrimu, ceraikan. Jangan mendzalimi mereka. Maka Allah katakan dengan alternatif kedua, fa in azamu talaq. Kalau memang ingin cerai, ya ceraikan. Allah Maha mengetahui, Maha mendengar. Maka dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah di dalam tafsirnya yang ringkas ini, bahwa hada minal aymanil khasah bi zawjah fi amrin khas, wa huwa halafu zawj ala tarki wat'i zawjatihi mutlaqan. Ila adalah sumpah yang khusus seorang suami terhadap istrinya. Dia bersumpah dengan nama Allah untuk tidak mendatangi istrinya, yakni tidak menjimai istrinya secara mutlak atau secara muqayyad. Secara mutlak berarti tidak ada batasan. Saya sungguh demi Allah enggak akan menyentuh kamu lagi selama-lamanya. Ini mutlak kan? Atau muqayyad bimuddah, atau terikat dengan muddah. Selama 1 bulan aku enggak akan menyentuhmu, demi Allah aku bersumpah dengan nama Allah. 1 bulan atau 2 bulan atau 3 bulan. Ada muqayyad. Muqayyad bisa 2 kemungkinan. Imma bi aqall min 4 ashhurin aw akthar. Imma kurang dari 4 bulan wa imma lebih dari 4 bulan. Faman ala min zawjatihi khassah. Siapa yang mengila istrinya secara khusus. Fa in kana liduni 4 ashhur, kalau ternyata kurang dari 4 bulan, fa hadza mithlu sa'iril aiman. Maka ini sama dengan semua sumpah-sumpah yang lain yang harus ditepati. Kalau tidak ditepati, hadasa, berarti melanggar sumpah. Kafara, mentakfir, membayar kafarah terhadap sumpahnya. Seperti hukum sumpah-sumpah yang lain. Wa in atamma yaminahu, kalau dia menyempurnakan sumpahnya, tidak mengapa. Fala syai'a alaihi, maka tidak mengapa. sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam dua kitab sahih dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Aisyah, anna Rasulullah sallam ala min nisa'ihi syahran, bahwa Nabi mengila istri-istrinya selama satu bulan. Fa nazala li 29. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi istrinya pada hari ke-29. Bukan 30. Wa qala asy-syahru 29, yang namanya satu bulan itu 29 hari. Walahuma, dan juga diriwayatkan dalam dua kitab sahih dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu juga demikian. Bahkan Umar mendatangi Rasulullah SAW, ya Rasulullah, biar aku ginikan, biar aku pukul anakku. Maksudnya, Umar marah kepada anaknya Hafsah, membuat Nabi SAW marah. Abu Bakar juga menyatakan, apa yang aku harus lakukan pada anakku, biar aku ginikan, biar aku. Datang pula yang lain demikian. Qulibidin a'azakumullah, kum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ternyata Rasulullah SAW mendatangi mereka pada hari ke-29 dan menyatakan bahwasanya satu bulan dalam Islam itu 29 hari. Qul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti kadang diperlukan ila, tetapi kadang sesuatu yang melampaui batas, sesuatu yang melanggar syariat. Mana batasannya? Yang mana yang boleh, yang mana yang tidak boleh? Batasannya adalah ayat ini. Allah katakan 4 bulan. Lebih sudah berlebihan. Sudah melampaui batas. Kalau kurang dari itu tergantung asbabnya. Kalau ada sebab-sebab yang memang pantas mereka diila, ya silakan. Dan sumpahmu dengan nama Allah harus ditepati. Kalau ternyata kamu melihat mereka bertaubat atau menjadi baik atau memohon maaf dan sebagainya, kamu akan membatalkan sumpahnya. Silakan. Tetapi takfir. Yukafir an yamini. Yukafir an yamini. Hendaklah membatalkan sumpahnya dengan kafarah. Wa kafaratu yamin diantaranya adalah berpuasa 3 hari. Qala, kalau selama sumpahnya dengan ila kurang dari 4 bulan, maka fala syai'a alai, tidak mengapa. Walaysa li zaujatihi alaihi sabil, istrinya enggak punya jalan apapun dan tidak punya hak. Dia bisa memiliki hak untuk menuntut karena masih di bawah 4 bulan. Salah sendiri, mengapa kamu berbuat begini dan begitu sehingga suamimu marah, sehingga dia mengila kamu ila akhirih. Maka ingatlah wahai para wanita, bahwa suamimu adalah jannatuki wa naruki. Lihatlah engkau, lihatlah posisimu pada suamimu, karena sungguhnya suamimu adalah jannatuki wa naruki, kamu yang menyebabkan dia jadi jannah atau jadi nar. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kalau ternyata dia mengila kamu kurang dari 4 bulan, kamu tidak bisa berbuat apa-apa kecuali meminta maaf, memohon untuk dimaafkan, meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki diri ila akhirih. Nah, tetapi kalau lebih dari 4 bulan, para istri punya hak. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, bahwa mereka para istri yang diila lebih dari 4 bulan, lahunna haqqul mutalabah. Dia punya hak yang disebut dengan haqqul mutalabah. Apa itu haqqul mutalabah? Haqqul mutalabah adalah hak menuntut. Menuntut ke pengadilan. Bahwa saya tidak didatangi selama 4 bulan lebih. Ikhwan ibn a'azakumullah. Maka di pengadilan Islam, pengadilan syariah atau mahkamah syariah akan bertanya pada suami tadi, kamu mau menceraikan istrimu, ceraikan. Tidak boleh mengila lebih dari 4 bulan. Wa illa, perlakukan dia sebagai istrimu. Artinya datangi dia sebagaimana wajarnya seorang istri. Kalau tidak mau kedua-duanya, saya tidak mau menceraikan dan saya tidak mau mendatangi dia. Hadza zalim, tidak boleh. Maka pengadilan akan memutuskan dengan cerai paksa, bil ijbar. Akan disebutkan oleh Syekh di sini insyaallah. Qala wa in kana abadan, kalau ternyata terus menerus, au muddatan tazidu ala arba'ati ashhur, atau diilaknya lebih dari 4 bulan, murabat lahu muddata arba'ata ashhurin min yaminih, maka ditunaikan sumpahnya hanya 4 bulan saja. Idza talabat zawjatuhu dhalik li'annahu haqqun laha, maka istri boleh menuntut setelah itu karena itu adalah hak para istri, hak seorang istri. Fa idza tammat amrul bil fai'ah wa huwa al wata', fa in wati'a fala syai'a 'alayhi illa kafarat al yamin. Kalau sudah tamat amara bil fai'ah, kalau sudah lengkap 4 bulan, maka diperintahkan oleh Allah untuk kembali. Fai'ah adalah kembali. Dari ayat fa in fa'u, yani fai'ah. Fa in fa'u fa inna Allah ghafurur rahim. Kalau dia mau kembali, artinya kembali memperlakukan istrinya sebagaimana istrinya, didatanginya, diranjangnya. Wa huwa al-wat'u, disebutkan dengan jelas di sini oleh Syekh Sa'di rahimahullah, yaitu al-wat'u wa huwa al-jima'. Al-wat' adalah jima'. Fa in wati'a, kalau dia sudah kembali menjimai istrinya sebagaimana layaknya, fala syai'a 'alaihi, maka dia tidak mendapatkan kejelekan apapun kecuali kafarah. Illa kafarah al-yamin. Kecuali kafaratul yamin. Misalnya dia bersumpah, wallahi sungguh demi Allah, aku enggak akan menyentuhmu 1 tahun. Dia bersumpah dengan nama Allah. Maka ditunggu sampai 4 bulan. Setelah 4 bulan berhenti mengila. Loh, saya sumpahnya 1 tahun, batalkan sumpahmu. Kafir an yaminik. Kafir an yaminik, batalkan sumpahmu. Wa in imtana'a, kalau si suami tidak mau untuk menghentikan sumpahnya, ajbara ala talaq, dipaksa untuk cerai oleh pengadilan. Fa in imtana'a talaq 'alaihi al-hakim, kalau enggak mau dia untuk menceraikan istrinya, maka dia dalam keadaan dipaksa untuk cerai oleh hakim. Harus ceraikan. Kalau tidak, pengadilan yang akan memisahkan. Qala rahimahullah, walakin al-fai'ah war-ruju' ila zawjati ahabbu ila Allah ta'ala. Tetapi fai'ah, kembali kepada istrinya, merujuk kembali istrinya, maka itu lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah katakan fa in fa'u fa inna Allah ghafurur rahim. Kalau mau kembali, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kesalahanmu akan dimaafkan. Kekeliruanmu akan dihapuskan. Allah akan sayangi, akan rahmati kamu kalau mau membatalkan dan kalau mau kembali memperlakukan istrinya sebagaimana seorang istri, selayaknya seorang istri. Yaghfir lahum ma hasala minhum min al-halaf. Allah akan mengampuni kesalahannya dari sumpah-sumpahnya yang melampaui batas. Bisababi ruju'ihim. Kenapa dimaafkan oleh Allah? Karena dia sudah mau rujuk, sudah mau membatalkan sumpahnya. Fa in fa'u. Haitsu ja'ala li'aymanihim kafarah wa tahillah. Dan Allah Rahim, Maha Penyayang. Di mana Allah menjadikan bagi sumpah-sumpah itu ada pembatalannya. Masya Allah. Allah Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di antara rahmat Allah, Allah membolehkan kalau engkau sudah bersumpah, membatalkan sumpahnya. Ada jalannya. Bahkan diajarkan untuk membatalkan sumpahnya kalau ada yang lebih baik. Tadinya pantas untuk diila, wanita kurang ajar pada suaminya. Ternyata di tengah perjalanan seminggu dua minggu berubah dia, bertobat pada Allah, meminta maaf kepada suaminya, bersikap dengan sikap yang baik, masya Allah, luluh hati suami. Bagaimana? Padahal sudah kadung bersumpah dua bulan misalnya, boleh nggak dibatalkan? Belum 4 bulan. Kalau sesuatu yang lebih baik, maka tidak mengapa. Wasulhu khair. Wasulhu khair. Perbaikan itu lebih baik. Perdamaian antara suami istri itu lebih baik. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah diantara rahmatnya dan kasih sayangnya menjadikan sumpah-sumpah itu ada pembatalannya. Ini boleh membatalkan sumpah dengan kafarah. Walam yaj'alha lazimatan lahum ghayra qabilatan lil infikak. Allah tidak menjadikan sumpah itu terus-menerus harus tanpa bisa dilepas. Tidak. Allah tidak menjadikan demikian. Allah Rahim. Allah Maha Penyayang. Wa rahimun bihim aidan haitsu fa'u ila zawjatihim, di mana Allah juga memiliki kasih sayang kepada mereka para suami, boleh membatalkan sumpahnya, dan kasih sayang kepada para istri, di mana Allah menganjurkan sang suami untuk kembali. Allah menganjurkan para suami yang mengila istrinya untuk kembali kepada istrinya dan kembali memperlakukan selayaknya istri. Wa hanu alaihinna wa rahimuhunna, sayang kepada mereka para suami, memberikan jalan keluar untuk membatalkan sumpahnya. Dan juga Allah memiliki rahmat kepada para wanita tadi, agar para suami memaafkan mereka dan merujuk mereka kembali kepada mereka. Ini semua sifat Allah Rahman Rahim. Wa in azamut talaqa ayamtana'u minal fai'ah, kalau bertekad untuk menceraikan. Yani imtana'u minal fai'ah, yakni dia menghalangi dirinya, tidak mau untuk kembali. Berarti dia bertekad untuk menceraikan. Fa'in azamut talaq, kata Allah. Kalau dia menginginkan cerai. Kapan itu? Kalau sudah sampai 4 bulan, masih tidak mau berhenti mengila istrinya. Berarti memang azamut talaq. Berarti dia tidak suka dengan istrinya dan ingin menceraikannya. Fa in hasala hadzal haqq al wajib minhu mubasharatan, fa kana dhalika dalilan ala raghbatihim anhunna. Itu menunjukkan kalau dia memang tidak suka, raghbatihim anhunna, ketidaksukaan mereka pada istrinya. Wa adamu iradatihim li azwajihim, berarti dia memang tidak menginginkan istri-istrinya. Lah untuk apa jadi istri? Wallah, sangat mengherankan. Ada suami istri satu rumah, kamarnya masing-masing, tidak pernah bertemu lebih dari 1 tahun. Terjadi. Isyhad. Ismin nikah, itu nikah apa namanya? Dan apakah pantas suami istri seperti itu? Kok kuat laki-lakinya tidak fa'u kepada istrinya, istrinya juga tidak mau minta maaf pada suaminya. Rumah tangga apa yang seperti itu? Ceraikan, selesai. Barangkali istrimu setelah diceraikan akan mendapatkan suami yang pantas baginya, dan kamu pun akan mendapatkan istri yang cocok denganmu. Selesai. Ada apa nyiksa diri? Menyiksa dirinya sendiri. Mempertahankan ego. Tidak. Kalau istriku tidak datang ke kamarku, saya tidak akan datangi dia. Istrinya juga berkata dalam hatinya, tidak. Kalau suamiku tidak mendatangi kamarku, aku tidak akan mendatangi dia. Sampai 1 tahun. Bahkan lebih. Fata la yajuz. Fata la yajuz. Fata daruhunna kal mu'allaqah. Kamu biarkan mereka seperti barang yang tergantung. Diperlakukan sebagai istri. Tidak. Diceraikan pun tidak. Maka Allah beri pilihan setelah 4 bulan. Kalau sudah tahun sudah kelewatan kalau sudah 1 tahun. Kalau sudah 1 tahun kelewatan itu. 4 bulan sudah diberi pilihan, mau berlanjut perlakukan dia sebagai istri. Kalau tidak mau ceraikan dia. Ini batasan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak mau rujuk setelah 4 bulan berarti azamut talak, berarti bertekad untuk menceraikan. Wa hadza la yakunu illa azman 'ala at-talaq, berarti ini menunjukkan dia bertekad untuk menceraikannya. Fa in hasala hadzal haqq al-wajib minhu mubasharatan, kalau si suami ini menceraikan secara langsung, dia bagus. Bagus dalam artian tidak menyiksa istrinya. Sudah, selesai. Biarkan, barangkali setelah itu dia akan mendapatkan suami yang lain yang lebih bagus dari dia, lebih baik dari dia. Dia juga akan mendapatkan istri yang lebih baik dari yang dicerai. Wa illa, kalau ternyata tidak mau menceraikan secara langsung sang suami ini, saya tidak akan melafadzkan kata cerai abadan. Wa illa ajbarahul hakim, kalau enggak mau maka dituntut oleh hakim di pengadilan. Aw qama bihi, maka ditegakkan oleh hakim di pengadilan, dipisahkan antara dua orang tadi. Di mana haknya? Haknya siapa? Haknya istri. Kalau istrinya menuntut, silakan. Haknya dia. Bagaimana kalau tidak menuntut? Ya terserah dia. Kalau enggak mau menuntut. Nah. Fa innallaha sami'un 'alim. Kalau dia mau menceraikan maka Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kalimat mendengar dan mengetahui ini mengandung ancaman. Lihat tafsirnya dari Syekh Sa'di rahimahullah. Fihi wa'idun wa tahdid. Wa'id ancaman. Tahdid juga maknanya peringatan dan ancaman. Liman yahlif hadzal halaf, siapa yang bersumpah lebih dari 4 bulan, ingat Allah Maha tahu. Ingat Allah Maha mendengar. Wa yaqdir bidzalikal madarrah wal masyaqah. Kalau engkau menginginkan untuk menyiksa sang wanita, menyiksa istrimu sendiri, maka niscaya Allah Maha mengetahui, Allah Maha mendengar. Yang artinya akan dicatat dan ada hukumnya yaumul qiyamah. Ada hisabnya yaumul qiyamah, ada balasannya yaumul qiyamah, akan diselesaikan nanti yaumul qiyamah dengan seadil-adilnya. Ingat, Allah mendengar, Allah mengetahui. Walaupun itu dalam hatimu, Allah tahu apa niatmu. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Disebutkan wa yastadil bi hadhihi al-ayah, kata Syekh Sa'di selanjutnya, bahwa Allah dalam ayat ini menunjukkan, atau ayat ini menunjukkan dalil ala annal ila khasun bi zawjah, bahwa yang namanya ila khusus pada para istri, tidak kepada para budak. Karena para budak adalah milik tuannya, tetapi tidak punya hak. Jadi tidak punya hak harus dijimai, tidak, enggak punya. Beda dengan istri. Kalau istri punya hak dari suaminya. Kalau dia tidak diberikan sedekah batinnya, maka dia berhak untuk menuntut kalau lebih dari 4 bulan. Tetapi kalau budak tidak demikian. Karena budak dibeli dengan berbagai macam tujuan. Dibeli untuk dipekerjakan, dibeli untuk melayani, dibeli untuk ini, untuk itu. Walaupun secara hukum boleh untuk didatangi oleh sang pemiliknya di zaman perbudakan. Sekarang hampir-hampir saya tidak melihat perbudakan sama sekali. 6. Qala, dikatakan karena Allah berfirman min nisa'ihim, dari istri-istri mereka. Nisa adalah istri-istrinya. Kalau para budak-budak tidak akan disebut nisa, akan disebut dengan ima misalnya, budak-budak perempuan. ila akhirnya. Karena mereka tidak memiliki kewajiban untuk didatangi. Wa ala wujubil wad'i fi kulli arba'ati ashrin marratan, tidak pula memiliki hak untuk didatanginya setiap 4 bulan sekali. Tidak memiliki hak tersebut. Tapi para istri memiliki hak tersebut untuk didatanginya paling sedikit 4 bulan sekali. Kalau sampai lebih dari itu, maka sang istri boleh menuntut. Boleh menuntut. Kalau dia mau sabar, ya silakan. Ditinggal untuk belajar qiyaman 1 tahun. Bahkan ada yang 2 tahun. Sabar, ya silakan. Tapi dia punya hak. Tidak bisa. Saya tidak kuat, saya tidak mampu. Dia bisa menuntut ke pengadilan. Imma suaminya kembali setiap 4 bulan, wa imma ceraikan istrimu. Nanti setelah pulang dari sana sekian tahun, dilihat kalau masih ada boleh dinikahi lagi. Kalau sholat talaknya raj'iyah, kalau ternyata sudah menjadi suami orang, kamu nikah dengan yang lain. Ini barakallahu fikum, perbedaan antara para istri dengan para budak. Para budak tidak punya hak, para istri punya hak. Oleh karena itu, ila yang Allah katakan tarabbusu arba'ati ashhur, khusus pada para istri saja. Maka yujbir ilma alal wat'i au alat talaq. Kalau sudah lebih dari 4 bulan tidak didatangi, maka diberi 2 pilihan. Yujbar, dipaksa, imma alal wat'i, imma untuk mendatanginya dan memperlakukannya sebagai istri, atau alat talaq, atau diceraikan. Wala yakunu dhalika illa litarkihi wajiban. Mengapa? Karena dia meninggalkan kewajiban. Kewajiban apa? Kewajiban memberikan nafkah batin kepada istrinya. Nafkah batin artinya mendatanginya, menjimainya. Naam barakallahu fikum. Naam, ada sedikit perbedaan ulama tentang setelah lewat 4 bulan apakah harus suaminya menceraikan dengan kata-kata saya ceraikan kamu, atau otomatis kalau lebih dari 4 bulan otomatis terceraikan. Ini Imam Syafi'i memiliki 2 pendapat, ada qaul qadim, ada qaul jadid di dalam tafsir Ibnu Katsir. Adapun qaul qadim beliau bahwa maula idza faa ba'da al-arba'a ashhur annahu la kafarat 'alayhi wa yataddid bima taqaddam fil hadis 'inda al-ayah. Bahwasanya Imam Syafi'i rahimahullah di dalam ucapan lama beliau menyatakan bahwa siapa yang tidak mendatanginya sampai lebih dari 4 bulan otomatis dia cerai. Otomatis sudah bukan istrinya lagi. Terceraikan otomatis. Tetapi qaul jadidnya, pendapat yang belakangan sesuai dengan jumhur para ulama, kebanyakan para ulama, bahwasanya dia tidak otomatis terceraikan. Tetapi imma dia menceraikan dengan talak raj'i, atau pengadilan yang menceraikan keduanya dengan paksa. Kalau tidak, maka tidak otomatis terceraikan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.